Afan Ustaz, apa hukumnya memotong bulu kaki? Bulu kaki. Mungkin maksudnya bulu betis ya. Betis ya. Nah. Berkenan tentang bulu dan rambut yang tumbuh di tubuh, ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ada yang diperintahkan untuk dihilangkan. Seperti mencukur kumis. Dianjurkan khusus syawarik. Pangkaslah kumis-kumis kalian. Demikian pula bulu ketiak dan bulu kemaluan, termasuk di antara sunnah-sunnah fitrah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih. Dan di antara bulu ya, ada yang dilarang secara nas, dilarang untuk dihilangkan. Seperti alis. Menghilangkan bulu alis. Ini termasuk an-nafs yang dilaknat pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Ibnu Mas'ud. Ta'ana Allahu an-namisat. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang menghilangkan bulu alisnya. Subhanallah. Banyak betul wanita yang terlaknat sekarang. Allah Subhanahu wa taala ciptakan badannya alis yang masya Allah indahnya, dicukur. Cukur habis, ganti alis palsu. Ya, digambar sana sini. Tergantung mau terlihat marah, dinaikkan ke atas. Ya. Mau terlihat penakut, diturunkan ke bawah. Allahul musta'an. Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Merubah ciptaan Allah yang diharamkan. Fala yughayyirunna khalqallah. Perintah dari syaitan untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terlaknat wanita yang seperti ini. Demikian pula jenggot untuk laki-laki tidak diperbolehkan dihilangkan. A'ful liha. Biarkan jenggot-jenggot kalian. Biarkan jenggot-jenggot kalian. Memangkasnya haram. Dan yang ketiga, ada jenis-jenis bulu atau rambut yang tidak disebutkan. Tidak disebutkan larangan dan tidak pula disebutkan perintah untuk menghilangkannya. Tidak ada larangan, tidak ada pula perintah. Nah, ini yang menjadi perselisihan. Apakah hukum asalnya boleh atau hukum asalnya tidak diperbolehkan? Hukum asalnya boleh atau hukum asalnya tidak diperbolehkan? Karena ini statusnya maskutun an, didiamkan dalam syariat, tidak disebutkan. Ada sebagian mengatakan, oh, itu hukum asalnya boleh karena tidak ada larangan. Namun sebagian para ulama mengatakan tidak. Hukum asalnya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seseorang dalam kondisi demikian. Ya. Diciptakan dengan bulu, bulu pada betisnya, bulu pada dadanya, dan sebagian orang itu dadanya berbulu lebat. Ya. Allah Subhanahu sudah menciptakan demikian. Apakah boleh dihilangkan? Secara dalil tidak ada secara khusus menerangkan tentang hal tersebut. Namun sebagian para ulama mengatakan tidak, hukum asalnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang. Fala yughayyirunna khalqallah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan merubah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dia padanya. Tidak diperbolehkan. Dan pendapat ini insyaallah taala lebih berhati-hati ya, dan lebih kuat insyaallah. karena tumbuhnya bulu di bagian dada, demikian pula pada bagian betis, itu adalah satu hal yang normal, bukan aib. Berbeda kalau aib, kalau memang di luar dari normal. Ya, misalnya maaf, ketika seorang baru lahir, kemudian pada bagian bibirnya ada yang tidak normal, sumbing misalnya, lalu dioperasi untuk menormalkan. Silakan, boleh. Tidak mengapa. Ya, karena memang itu di luar dari itu aib. Menormalkan sesuatu yang tidak normal diperbolehkan. Taib. Tapi kalau sesuatu yang sudah dasarnya normal, ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang padanya, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan tumbuhnya bulu bagian betis, bagian dada, itu adalah satu hal yang normal. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang Asia biasanya hidungnya agak ke dalam. Alias pesek. Hah? Hah? Wah, lihat orang Arab itu mancung-mancung itu. Hah? Operasi plastik. Boleh enggak? Haram, enggak boleh. Karena itu bukan aib. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Namun kalau itu aib, wanita kumisnya lebat misalnya. Hah? Kumisnya brewok atau wanita berjenggot. Nah, boleh dihilangkan. Ya, karena itu aib. Bukan kebiasaan wanita memiliki kumis dan jenggot. Nah. Wallahu taala bissawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.